Kita masuk di pembahasan fadlul ilm, keutamaan ilmu. Ini kata fadlul ilm, keutamaan ilmu, tambahan dari saya ya, untuk memudahkan pembahasan. Dari bait yang ke-7 hingga bait yang ke-60, penulis rahimahullahu ta'ala akan menjelaskan berbagai keutamaan ilmu. Berbagai keutamaan ilmu. Iya. Keutamaan ilmu itu lautan yang sangat luas. Ya, sulit untuk dihitung banyaknya dan keutamaan dari ilmu tersebut. Yang jelas di sini para ulama memberikan gambaran-gambaran yang mendekatkan sesuai dengan dalil-dalil yang menjelaskan tentang apa? Keutamaan dari ilmu. Kata beliau di dalam bait syair yang ke-7, wa ba'du may yuridillahu al-'azimu bihi khairan yufaqqihuhu fi dinihi al-qiyami. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa ba'du, kemudian daripada itu. Wa ba'du ini sama dengan kata amma ba'du. Bahkan wa ba'du itu ringkasan dari apa? Amma ba'du. Amma ba'du itu adalah uslub dalam bahasa Arab yang dipakai untuk berpindah dari sebuah pembicaraan ke pembicaraan berikutnya, ke pembicaraan setelahnya. Jadi pendahuluan, baru dia mau masuk, dipakailah kalimat amma ba'du untuk masuk. Ya, sebagian ulama dia mengatakan bahwa ini al-faslul khitab, pembicaraan pemutus. Baik. Jadi kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa ba'du, kemudian daripada itu. Mayuridillahul azimu bihi, siapa yang Allah yang Maha Agung menghendaki padanya. Man, siapa, yurid, yang menghendaki atau dikehendaki, Allahul Azim, oleh Allah yang Maha Agung, bihi, pada orang itu, khairan, dikehendaki oleh Allah padanya, khairan, kebaikan, yufakkihuhu fi dinihil qiyami. Maka dia akan dibuat faqih. Dibuat faqih. Dibuat paham. Fi dinihil qiyami. Pada agamanya. Pada agama Allah yang lurus. Iya. Baik. Ini ucapan penulis di sini. Iktibas dari hadith. Beliau ambil dari hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Muawiyah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din." May yuridillahu bihi khairan apa? Yufaqqihhu fid din. Siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, maka Allah akan membuat dia faqih di dalam agama. Kalau haditsnya yufaqqihu hanya disukun. Tapi kenapa di mandhuma di sini di dhamma? Ya kalau dari sisi kaidah ilmu nahwu, ilmu bahasa Arab, hanya itu harusnya disukun, yufaqqihu. Tapi di dhamma di sini karena darurat syair namanya. Darurat apa? Syair. So kalau dia disukun, itu akan timpang kofianya. Ya harusnya kan khairan yufak itu mustafilun. Ya. Fakihi, kalau dikatakan kihu jadi wazannya fi'lun. Dan itu tidak benar. Tidak ada di wazan bahrul bazid, bahrul basid dengan wazan apa? Fi'lun. Yang ada cuma fa'ilun atau fa'ilun. Ya. Maka ainnya yang sukun dirubah menjadi berharokat. Menjadilah yufakihuhu. Supaya apa? Supaya seimbang kofianya. Yufaqqihuhu, hunya itu panjang sebenarnya ya, ada wawunya di situ, cuma tidak tertulis, tidak kelihatan. Yufaqqihuhu fi dinihil qiyami. Iya. Al-fiqh secara bahasa adalah al-faham. Al-fiqh secara bahasa adalah apa? Al-faham, pemahaman. Jadi kalau tanya apa artinya fikih, maka jawabannya fikih adalah apa? Pemahaman.